طبعا انا اشوفه ربنا ويرضاه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اذا تتلقى عن كتابه الحديث ما تتلقوه عن قوانات الزكريا عليه السلام لا يعرف بعد الكلام. وصل العمل الذي وصل عليه في ابتداء سلوك الانبياء عليه السلام مستمرا بفرشة كان من كتاب الاسود، فقال يؤتى من كتاب الاسود يفيد الدين مرض ya, makanya ini bukan berarti dari bapak, tapi dibikin sesuatu. Berarti ada karya, konaat. Ini tidak ada yang disuruh dinamia dari Yusuf. Mengikuti perjalanan hidup para nabi dari Yusuf. Salah satu contohnya adalah Nabi Zakaria. Alif. Hadis terakhir 243. Wa alil Mikdad ibn Ma'di Sari Raja Allah Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam qal ma akala ahadun ta'aman qasru khairan min an yakula min amal yarid wa inna nabiya Allah darun alaihi sallallahu alaihi wa sallam كان لا يأكل من عمل يريه. ده المكناس من معنى كارك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المتبجة جعل الصورة ممارسة مكانة يلي بايت داري أفا يلي مكان داري هاتل كلامه. ini makanan terbaik, nafkah terbaik, hasil yang terbaik. Wa inna nabiyallahi dan sallallahu alaihi wa sallam kana yakulu min amal yarid. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam beliau memakan dari hasil karamah, hasil usahanya. Rawahu al-Bukhari hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari. Hanya ada satu faedah dari hadis ini, yaitu asyabu al-ta'am wa aghna'u al-'ayn ma kana natijat al-fadl. Wa hakadha kana al-anbiya وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من معالم منهجهم أنهم كانوا لا يسألون الناس أكثر. سبحانه وتعالى سنعمة نعمة هدو أبدا أفضل بها تلك دري إنتهى الناس إن سبحانه وتعالى dan kehidupan yang sangat baik, sangat bagus. Kehidupan dia, makanan yang dia dapat itu dari hasil usaha sendiri. Demikianlah para nabi. Manusia paling mulia para nabi dan rasul alaihi wasallam. Begitu keadaannya. Memakan dari hasil tangannya sendiri. Wa qad bayyana Allah Subhanahu wa taala anna min ma'arij manhajihim, dan Allah telah terangkan bahwa bagaimana manhaj mereka, hidup mereka, dakwah mereka, kehidupan mereka di dalam dakwah, tidak menjadikan dakwah itu sebagai sesuatu yang ada imbalan. Maka mereka berdakwah juga mencari nafkah. Maka mereka mencari nafkah juga berdakwah. Wajib bagi kita kaum muslimin yang mampu berdakwah, silakan berdakwah. Yang tidak, maka mencari ilmu. Dakwahilah orang-orang yang wajib didakwahi, seperti istri, anak, dan orang yang kita tidak sanggup beri dakwah, kita menyibukkan diri dengan kolaborasi. Ya, selesai berarti dengan beberapa ayat dan hadis, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Di permukaan bumi penuh dengan keadilan. setelah sebelumnya penuh dengan kedolian. Ya, penuh dengan sunnah, setelah sebelumnya penuh dengan bid'ah, penuh dengan tauhid, setelah sebelumnya penuh dengan syirik, berarti lebih baik. Ya, maka saya ketika disalahkan dari sini bahwa zaman itu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, kecuali zaman Nabi. Ada pun yang berpendapat kecuali zaman Umar bin Abdul Aziz, ini keliru. Ya, bahwa zaman itu dari mulai Abu Bakar, kemudian memburuk di zaman Umar, memburuk di zaman Utsman, memburuk di zaman Ali, memburuk di zaman Muawiyah, memburuk di zaman Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz menjadi baik. Ini dapat yang mana? Ya, karena di zaman Yazid, di zaman Muawiyah itu lebih baik dari zaman Umar bin Abdul Aziz. Walaupun keadaan Umar bin Abdul Aziz jauh lebih baik dari Yazid. Kenapa? Banyak jawab. Di antara para sahabat masih banyak yang hidup di zaman Yazid. Sedangkan di zaman Umar bin Abdul Aziz tinggal sedikit. Berarti ilmu lebih banyak di zaman Yazid daripada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Adapun zaman Isa telah ketika berburu, maka itu zaman yang lebih baik dari ya. Maka dengan mengumpulkan semua dalil ini, maka setelah tidak ada Islam itu, ia kenapa? Ia dulu usaha dan seterusnya sebelum datangnya dari hari itu. Ya, ini yang pertama. Makna kedua bahwa tetap saja asing, tetap saja asing, artinya minoritas tapi menang. Ada pertanyaannya, apakah para sahabat itu mayoritas? Tapi tetap minoritas. Di zaman sahabat, di zaman Abu Bakar, apakah Islam itu mayoritas? Kan tetap mayoritas. Mayoritas kan pasti. Kan jumlah kaum muslimin dengan jumlah kaum kafirin tetap lebih banyak kaum kafirin. Tapi menang, berkuasa, ditakuti, dikendali oleh lawan. Gitu ya. Ada pun jumlah kaum muslimin. Sangat dibanding dengan kaum. Apakah boleh orang tua yang sudah pensiun dan tidak punya harta menggantungkan haknya pada anaknya, orang wanita yang bekerja untuk mendapatkan orang tua? Jelas, apa yang dimiliki oleh anak itulah milik orang tua. Maka meminta kepada anak tidak terserah. Apalagi minta wajibin tanpa izin. Tidak tercela bagaimana adanya yang sering kita bawa. Nabi membolehkan orang tua untuk mengambil harta anaknya. Ketika anak seorang anak mengambil bernabi, wali rasul, harta ku sering diambil ayahku, tanpa pengetahuanku. Nabi menjawab, entah wali rasul. Allah berikut hartamu adalah milik orang tua. Berarti tidak meminta kepada anak. Yang kita berharap saja dan meminta kepada orang lain. Atau anak meminta kepada orang tua ketika itu nafkah. Ketika itu nafkah. Anak SMP, SMA, kuliah, dan juga cari kerjaan, tentu dia hanya bisa minta. Dan ini saudara ibu saya mempunyai anak perempuan. Bagaimana anak perempuan itu terhadap saya? Apakah mau atau tidak? Tidak, bukan. Satu kakek, satu nenek, bukan mau. Kalau dengan saudara ibu kita atau saudara bapak kita itu mau, tapi terhadap anaknya tidak. Boleh menikah, tidak boleh melamar, tidak boleh berjaya, tidak boleh melihat rambutnya. Nenek saya pernah minum air susu orang lain, dan orang lain itu mempunyai susu perempuan. Bagaimana susu perempuan dari orang itu? Apakah orang anak saya? Ah, tidak, si nenek itu saja. Nenek saya pernah minum air susu orang lain, dan itu bukan anak. Adiknya nenek, kakaknya nenek, tidak masalah. Urusan nenek dengan keluarga itu. Ya, misalnya saya pernah menyusul kepada Fulana, maka urusan saya adalah dengan Fulana, suami